cuma itu suka naik-naik begitu. Hah? Bahaya dong. Bagaimana kalau kita bersatu demi anakmu, demi anakku? Bagaimana kalau kita bersatu demi dirimu, demi diriku? Belum. Ya lebih kecil dari saya sedikit.